Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca Qawaidul Imla, kaidah baku penulisan bahasa Arab. Naam. Barakallahu fikum. Dan pada pelajaran kita yang telah kita lewati, kita sudah menyelesaikan pembahasan hamzah. Nah, baik hamzah ibtidaiyah mutawasito ataupun hamzah mutatorifa. Pagi ini kita masuk bab baru, bab ketiga, yaitu membahas tentang alif layyinah. Naam. Alif layyinah halaman 51. Naam. Dan ketika kita membahas membahas hamzah ibtidaiyah, di awal-awal kita membahas hamzah ibtidaiyah, di sana kita sudah membahas secara ringkas tentang menyinggung secara ringkas tentang alif layyinah ini. Naam. Bahwasanya apa? Kita sebut tentang adanya istilah alif layyinah dan juga alif yabisa. Demikian juga kita singgung tentang perbedaan antara alif dan hamzah pada pelajaran yang telah lalu. Naam. Barakallahu fikum. Dan alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pembahasan alif, kita murojaah tentang perkara yang berkaitan dengan hamzah dan alif, ya. Tentang perkara-perkara pokok yang berkaitan dengan hamzah dan alif, perbedaan atau persamaannya. Kita murojaah tentang perbedaan dan persamaannya supaya tidak samar lagi antara hamzah dan alif. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita murojaah. Mungkin yang pertama pertanyaan murojaahnya tentang letak huruf hijai. Di manakah letak hamzah dan di manakah letak alif? Alif ini maksudnya alif layyinah, ya. Pembahasan kita ini alif layyinah itu artinya alif. Naam. Kalau alif ya bisa. Nah, nanti dalam pertanyaan. Naam, siapa yang mau menjawab di manakah letak hamzah alif layyinah dan letak hamzah? Ya, silakan. Bisa bergantian. Ya, Abu Ubaid, di mana letak alif hamzah, letaknya di mana? Dalam susunan huruf hijaiyah untuk hamzah letaknya adalah di yang paling depan. Iya, sedangkan di awal huruf hijaiyah menurut pendapat yang kuat itu diawali dengan hamzah, ya. Hamzah. Meskipun terkadang dalam bacaan oleh orang-orang yang mengajarkan tajwid membacanya alif. Namun hakikatnya itu hamzah. Hakikatnya apa itu apa? Hamzah, bukan alif. Naam. Di mana letak alifnya? Sedangkan alif terletak satu huruf di belakang huruf terakhir atau yang biasa dibaca dengan la atau lam alif. Iya, aksantum. Kalau alif terletaknya sebelum huruf terakhir huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah huruf terakhirnya ya. Huruf hijaiyah yang terdiri dari 29 huruf itu huruf terakhirnya berupa ya. Sebelum huruf terakhir ada la yang sering dibaca lam alif. Dan lam alif itu maksudnya apa? Bacaan untuk alif supaya bisa dibaca dikasih lam sehingga dibaca la. Karena kalau cuma alif saja nggak bisa dibaca. Sedangkan maksud iya, karena alif itu kan selalu sukun. Nah, sedangkan maksud dari huruf hijaiyah ketika ditulis di situ a, ba, ta, sa, ja, ha, bagaimana supaya bisa diucap, maka diberi meminjam huruf lam. Sehingga dibaca menjadi la. Nah, dan para ulama mengkritiki sebagian pembaca yang membaca dengan lam alif. Nah, karena itu kan huruf la, maka seyogianya dibaca la seperti huruf nafi. Jangan dibaca lam alif. Seperti qad dan bal itu kan huruf. Qad harfu tahqiq, bal harful idrob ya. Kita baca bal bukan ba dan lam. Kot juga kita baca kot bukan kop dan dal. Nah, kan itu. Nah, itu perbedaan pertama ya dari sisi letak huruf. Berarti kalau hamzah letaknya di awal huruf hijaiyah, alif letaknya sebelum huruf terakhir. Sebelum ya yang kita baca dengan la. Atau bacaan lainnya dengan membaca lam alif. Namun bacaan yang tepat adalah la. Kemudian pertanyaan kedua tentang letak alif dalam kata dan letak hamzah. Ya. Siapa yang jawab? Dalam kata itu kan kata ada huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Letak hamzah, pertama letak hamzah. Iya, silakan. Iya, Abu Salma. Hamzah terletak di mana? Di awal, di tengah, di akhir. Iya, hamzah bisa di awal, di tengah, di akhir. Kan hamzah di awal disebut hamzah ibtidaiyah, di tengah disebut hamzah mutawasito, di akhir disebut hamzah mutatorifa. Iya. Kalau alif di mana letaknya dalam kata? Di akhir atau di tengah ya? Iya, di akhir dan di tengah. Kalau alif hanya terletak di tengah dan di akhir. Tidak di awal. Tidak di awal. Nah, kenapa enggak di awal? Karena alif sukun. Alif selalu sukun. Orang Arab enggak bisa memulai pembicaraan dengan sukun. Nah, itu aksentum. Itu berkaitan dengan letak. Nah, berikutnya di sana ada istilah alif layyinah dan alif yabisa. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaannya? Alif layyinah, alif yabisa. Cuman menjelaskan aja alif layyinah adalah apa, alif yabisa adalah apa. Siapa? Iya. Alif layyinah atau juga disebut sebagai alif. Nah, jadi alif layyinah disebut juga alif. Nah, kalau yang sering kita dengar alif-alif itu ya alif layyinah. Nah, itu alif layyinah. Terus alif layyinah tidak bisa menerima harokat kecuali ya, sukun. Alif layyinah ini selalu sukun, tidak bisa menerima harokat. Selalu sukun. Harokat sebelumnya, huruf sebelumnya pasti berharokat fathah. Harokat huruf sebelumnya pasti fathah. Nah, kecuali nanti alif-alif yang dalam pembahasan alif tambahan, seperti kita baca mi'ah. Sebelumnya kasar kan? Ya, itu alif tambahan, dihukumi enggak ada kalau itu. Kalau alif yang dihukumi ada dalam kata, harokat huruf sebelumnya pasti fathah. Enggak mungkin selain fathah. Nah, kalau alif ya bisa? Alif ya bisa. Adalah apa? Adalah hamzah yang agak lupa ditulis alif, ditulis di atas alif. Iya, aksanta. Yaitu hamzah yang ditulis di atas alif. Kalau alif ya bisa, hamzah yang ditulis di atas alif. Baik disebut hamzah qat'i seperti akala, atau disebut dengan hamzah mutawasito seperti sa'ala, atau hamzah mutatorifa seperti qara'a. Itu semuanya disebut alif ya bisa. Ya, jadi alif ya bisa itu alif yang menerima harokat. Dan sebetulnya dia bukan alif, apa itu? Hamzah. Hamzah. Dalam bahasa itu kadang ditukar-tukar. Kadang mengucap alif ya. Kadang mengucap hamzah itu alif. Jawabannya bisa dua itu. Apa? Hamzah atau alif ini. Yang mana? Sa'ala ya hamzah. Oh, hamzah. Bukan alif. Bukan. Ya, kalau dikasih ya bisa boleh, alif ya bisa. Boleh. Boleh. Jadi kalau ngucap hamzah aja jangan. Tapi alif ya bisa gitu. Kenapa disebut alif? Karena bentuknya di atas alif. Dari sisi itu, dari sisi bentuknya di atas alif. Karena itu ada pembahasan tawalil amsal. Ada pembahasan dibencinya karohatu tawalil amsal. Dibencinya bertemu dua huruf dengan bentuk yang sama kan. Kemudian maksudnya apa? Alif dan hamzah. Padahal namanya beda. Ini namanya alif, ini namanya hamzah kan gitu. Namun kenapa mereka mengatakan tawalil amsal? Dari sisi bentuk. Nah, bentuknya sama, itu sama-sama alif berdiri. Nah, kesimpulannya untuk alif layyinah adalah alif itu sendiri. Kalau alif ya bisa adalah hamzah yang ditulis di atas alif. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, bentuk sekarang, bentuk perbedaan antara bentuk hamzah dan bentuk alif. Iya, Abu Safwan, ada berapa macam bentuk alif? Alif berbentuk alif berbentuk seperti ya, kan? Iya, itu alif ya. Yang mutatorifa. Alif mutatorifa. Bisa bentuknya ya, bisa bentuknya tongkat. Bisa gitu, bentuk kan? Ya atau tongkat, tongkat ya, aso. Ya. Aso. Nam. Itu kalau alif yang di tengah kata? Alif di yang di tengah kata selalu berbentuk tongkat. Tongkat. Nah, ya. Itu. Jadi kalau alif bentuknya cuma dua. Pertama bentuknya tongkat. Kedua bentuknya ya, bentuknya ya, yang bengkok itu ya. Ya, ya. Nah, untuk yang bentuknya tongkat, kalau alifnya di tengah kata seperti kola, soma. Kalau yang di akhir kata yaitu bisa bisa berdiri aso seperti da'a atau bisa bengkok seperti roma. Nah, sedangkan hamzah ada berapa bentuk? Hamzah ada berapa bentuk? Hamzah ada berapa bentuk? Bisa ditulis di atas apa? Bisa ditulis di atas sater. Sater sendirian. Sater sendirian ya. Atau di ditulis di atas alif atau di bawah alif. Iya. Atau satu lagi di atas. Di atas wawu. Wawu. Iya. Ya, yang terakhir di atas nabiro. Nabiro atau ya, nam aksan tuh. Iya, itu ya murojaah yang berkaitan dengan alif yang dan hamzah yang maksudnya untuk perbedaan murojaah dalam arti perbedaan antara hamzah dan alif. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bab 3, Romawi 3, alif layyinah. Pengertian alif layyinah. Nah, di silakan dibantu dibaca. Pengertian alif layyinah. Qala hafidhahu ta'ala. A. Pengertian alif layyinah. Alif layyinah disebut juga alif, yaitu huruf yang tidak bisa menerima semua harokat karena keadaannya selalu sukun dan harokat huruf sebelumnya adalah fathah, seperti afa, roma, al-aula, qoma, fataka, alama, yahwa, yahwahu. 6. Barakallahu fikum. Afa itu untuk fi'il, contoh untuk fi'il ya, alif layyinah yang ada pada fi'il artinya memaafkan. Roma melempar. 6. Al-ula tinggi martabat, martabatnya. Koma berdiri fi'il. Al-ula isim tadi. Fataka berasal dari fata, fatan, pemuda. Kemudian dikasih kaf menjadi fataka, pemudamu. Alama berasal dari ala huruf jer, maknya ma istifham, asalnya ada alifnya ma gitu. Namun ketika dirangkai antara ala dan ma, alifnya dibuang. Asalnya ala dan ma, ala huruf jer, maknya huruf istifham, ada alifnya. Ketika dirangkai, alifnya dibuang. Nanti ada tanbih masalah ini di bab pembuangan alif. Di bab apa? Hatfu, pembuangan huruf alif. Alama artinya atas apa atau atas dasar apa. Yahwa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yahwa. Yahwahu fi'il mudhari' yang bersambung dengan maful bihi. Ha, di situ domir mutasil fi mahali nasbin maful bihi. Kalau yahwa dia menginginkan atau dia sedang menginginkan. Kalau yahwahu dia sedang atau akan menginginkannya. Nah, ya lanjutan yang B. B. Tempat-tempat alif layyinah. Alif layyinah terjadi pada dua tempat, yaitu satu, tengah kata, yaitu alif yang berada di tengah kata terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Asli di tengah kata bukan karena sebab tertentu, atau aridhah, contohnya soma, ba'a, nama, qala. 6. Asli di tengah kata ya. Soma, ba'a, nama, tola. Itu asli, asli kata. Artinya bukan dari alif yang mutatorifa kemudian ketambahan huruf atau ketambahan isim berubah menjadi tengah, bukan. Nah, ini asli memang tengah kata. Seperti soma, yang soma itu asalnya sawama berubah menjadi soma. Ba'a. Asli asalnya baya'a berubah menjadi ba'a. Nama juga nawama, nawima asalnya nawima menjadi nama. Tola berasal dari tawula, lalu berubah menjadi taula. Nah, meskipun terjadi perubahan, tetap dikatakan asli di tengah kata, yaitu aslinya memang berada di tengah gitu. Meskipun dia berasal dari huruf yang lain, berasal dari apa tadi? Dari wawu gitu ya, atau dari ya, seperti baya'a menjadi ba'a dari ya, soma dari sawama, nama dari nawima, tola dari tawula, itu asalnya. Nah, yang B? B, aridah. Sebentar, apa arti soma? Dia telah berpuasa. Ba'a, apa artinya? Menjual, dia menjual. Nama? Telah ya. Tidur. Ya, tidur. Tola, tola panjang. Panjang. Dia telah panjang. Kalau diartikan fi'il madhi, dia telah panjang. Nah, ya, untuk memperbanyak kosakata atau mengingat kosakata kita artikan tadi. Ya, silakan. Nah, yang B. B, aridah, yaitu berasal dari alif mutatorifah atau berada di akhir kata yang berubah menjadi tengah kata atau alif mutawasitoh karena sebab tertentu, seperti karena bersambung dengan domir atau ma istihamiyah. Contohnya ala ma, ala ditambah ma, yahu, yahwahu, yahwa ditambah ha, romaha, romahu, roma ditambah ha. Iya, aksantum. Nah, ini contoh yang kedua atau jenis yang kedua, yang alif ini mutawasitonya karena sebab, mutawasito karena sebab disebut arido. Aslinya dia itu mutatorifa, namun karena ada kata lain yang datang setelahnya, baik berupa huruf nam seperti huruf isifham atau berupa isim seperti isim domir ya, maka alif ini berubah menjadi alif mutawasito. Apa mutawasito? Alif tengah kata. Ala ma, asalnya dari ala dan ma, atas dasar apa, kalau diartikan bisik, atau atas apa. Yahwa dari yahwa dan ha, roma dari roma dan ha. Nah, dilanjutkan. Romahu artinya melempar, melemparnya. Dua, alif layinah yang berada di akhir kata, yaitu alif yang berada di ujung atau di akhir kata. Contohnya da'a, roma, ila, ma, ana, musa, mustafa. Nah, jenis yang kedua, tempat alif yang kedua adalah di akhir kata. Da'a, apa artinya da'a? Mengundang, menyeru. Roma artinya melempar. Ila artinya kepada, ke ya. Ma apa, ya, ma artinya apa, huruf isifham. Ana saya. Musa, Nabi Musa. Nama orang. Musa, nabi juga ada yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Mustafa, yang terpilih isim maf'ul. Ada juga nama Mustafa. Yang nama ini berasal dari isim maf'ul, Mustafa. Nah, itu lihat alif yang di akhir kata ya, bisa bentuknya berdiri seperti da'a, ma, ya enggak, bisa juga bengkok seperti roma, ila, musa dan mustafa. Bengkok ini kita katakan bentuk ya. Kata bentuk ya. Nah. Ya, lanjutkan. C, cara penulisan alif layyinah. Cara penulisan alif layyinah mutawasithah, mutatorifah dan tempat-tempatnya. Alif layyinah mutawasithah hanya ditulis dalam bentuk alif, alif aso atau alif tegak, seperti qala, sara, amara. Amara atau amirun, boleh dua bacaan. Amirun, maulana, alama. Alif layyinah mutatorifah berada di akhir kata, ditulis dalam dua bentuk, yaitu alif tegak seperti da'a, tala, laula, yahya, dan ditulis dalam bentuk ya alif bengkok seperti roma, musa, ala, bala. Tempat-tempat adanya alif layyinah yaitu satu huruf, yaitu ada pada huruf-huruf mabni seperti huruf jar, huruf istisna dan lainnya. Ditulis dalam bentuk alif tegak kecuali empat huruf ditulis dalam bentuk ya, yaitu ila, ala, hatta, bala. Nah, hasab cukup. Barakallahu fikum. Untuk pembahasan ini yaitu cara penulisan tadi sudah jelas ya. Bisa kita bisa membedakan antara alif layyinah mutawassithah dan mutatharifah atau alif yang di tengah dan di akhir. Nah, berkaitan dengan tempat. Nah, pertama pada huruf. Huruf 6 yaitu ada pada huruf-huruf mabni seperti huruf jar. 6 kemudian huruf istisna dan juga huruf yang lainnya. Semua huruf ditulis dalam bentuk ya. Semua huruf ditulis dalam bentuk alif bengkok, alif berdiri dalam bentuk aso kecuali 4 huruf. 4 huruf. Nah. Ya, kita berikan contoh huruf-huruf yang ditulis dalam bentuk alif berdiri. Contohnya huruf nafiyin, harfu nafiyin, la dan ma. La, ma ditulis alifnya berdiri. La, ma artinya apa? La, tidak. Ma juga artinya tidak. Gitu ya. Kemudian ada di sana huruf istisna, huruf untuk pengecualian seperti apa? Khola, hasya, ada dan illa. Illa huruf istisna. Ada, hasya dan khola juga huruf istisna. Meskipun ada, hasya dan khola ini bisa juga dipakai untuk fi'il. Nah, bisa untuk huruf, bisa untuk fi'il. Kata-kata yang tiga ini yaitu ada, hasya dan khola bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Nanti pembahasan itu pada pembahasan mustasna di kitab Nahwu ya, tentang huruf-huruf mustasna. Kemudian ada huruf tanbih, ha, hada, haulai, ha huwa, dha. Itu ha, di situ huruf tanbih diakhiri dengan alif yang lainnya yang bentuknya berdiri. Kemudian huruf apalagi, huruf nida seperti iya atau aya. Huruf itu diakhiri dengan apa? Alif yang berdiri juga. Kemudian ada juga huruf imtina' lil wujud seperti laula. Laula itu diakhiri dengan alif yang berdiri. Juga huruf puja'iyah, idha. Juga huruf tafsil seperti imma. Atau huruf syarat dan tafsil seperti amma. Atau huruf istiftah seperti ala dan ama. Huruf istiftah untuk membuka pembicaraan. Atau huruf syarat seperti idhma. Nah itu huruf-huruf yang tadi, yang dicontohkan tadi, dan huruf-huruf lainnya ditulis dalam bentuk alif yang berdiri. Nah, dengan kata lain, semua huruf secara asal ditulis dalam bentuk alif tegak kecuali empat huruf berikut yaitu ila, ala, hatta dan bala. Ila huruf jer, ala huruf jer juga, hatta bisa untuk huruf jer, nam, bala untuk huruf atof atau huruf jawab, afan, bukan huruf atof, huruf jawab, nam, naam, bala atau la, ya, dua. Dua, isim mabni. Isim mabni ditulis dalam bentuk alif seperti ana, na, dorobna, da, ta, ma, mada, mahma, huna. Nah, isim mabni di situ ana dan na untuk bentuknya domir yang mabninya berupa domir ya. Da mabni berupa isim isyara. Ta berupa isim isyara. Ma berupa isim istifham. Mada juga isim istifham. Mahma berupa isim syarat. Huna berupa dorob yang mabni. Nah, telah kita bahas tentang apa? Macam-macam isim mabni pada pelajaran sorob. Nah, ya lanjut. Kecuali 5 isim mabni ditulis dalam bentuk ya, yaitu anna, mata, lada, ula, ismul isyarah, al-ula, isim mausul. Nah, kecuali 5 isim mabni berikut ditulis dalam bentuk ya. Alifnya ditulis dalam bentuk ya, yaitu bengkok. Anna untuk isim istifham, anna. anna laki hadza. Ya Maryamu anna laki hadza. Apa artinya anna di situ? Dari mana? Dari mana engkau mendapatkan ini? Nah, mata isim apa? Mabninya istifham, artinya kapan? Lada untuk dorob, pada, di sisi. Ula untuk isim isyara. Nah, dan ula untuk isim mausul, isim kata sambung. Isim isyara kata tunjuk, isim mausul kata sambung. Nah, semuanya isim mabni yang ditulis dalam bentuk bengkok ya, untuk pengecualian. Yang tiga. Tiga, nomor tiga ya. Isim ajami, kata asing atau bukan bahasa Arab, ditulis dalam bentuk alif tegak seperti Indonesia, Amerika, Faransa, Bugo, Zulaiha, Zulaiha, Bahira, Suria, Tonto, Asia. Kecuali lima nama ditulis dalam bentuk ya atau alif matwiyah atau bengkok, yaitu Musa, Isa, Bukhara, Kisra, Mata. Nah, barakallahu fikum. Indonesia ditulis dalam bentuk alif berdiri, kenapa? Karena dia nama bukan nama Arab, nama ajami ya. Nah, juga ada sebab kedua. Kalau Indonesia ada sebab kedua, apa itu? Sebelum alif berupa ya, sebab keduanya. Kemudian Amerika, nama negara. Faransa, Prancis, nama negara. Bugo, nama Bugo ini ana lupa nama orang atau nama tempat. Zulaikha, nama orang, wanita. Zulaikha atau Zulaiha, dalam bahasa Indonesia disebutnya Zulaiha, bahasa Arabnya Zulaikha. Bahira, nama, ada nama pendeta namanya Bahira. Suria, nama tempat ya, Suria. Tonton, nama tempat. Asia, nama benua. Nah, itu secara asal ajami, untuk nama-nama ajami, kata asing yang bukan bahasa Arab ditulis dalam bentuk alif berdiri. Kecuali lima nama berikut: Musa, Isa, nama nabi ya, Musa, Isa, bisa juga nama selain nabi. Bukhara, nama tempat. Kisra, nama sebutan bagi gelar raja. Mata, nama nabi. Ya, nomor 4. 4, isim dan fi'il yang lebih dari 3 huruf ditulis dalam bentuk alif matwiyah atau bengkok atau ya, seperti Salma, Kubro, Tatro, Agna, Zakka, Awa, Adaro, Istad'a, Ihtada, Azka, Magza, Sakro, Kubaro. Nah, hasab. Salma apa artinya? Nama. Kalau yang mudakar Salmanu, muanasnya Salma, seperti Sakro dan Sakronu. Asalnya gitu, asalnya untuk sifat, asalnya untuk sifat musabaha ya. Terus dipakai nama, bisa ada nama wanita namanya Salma. Nah, asalnya sifat dari Salmanu untuk mudakar, Salma untuk muanas, seperti Sakro dan Sakronu. Nah, Kubro, nah juga sifat musabaha juga. Atau bentuk jamak dari bukan akbaru dan kubro, bukan, masih mufrad. Akbaru yang besar itu. Yang besar ya, untuk muannas. Kalau yang mudzakarnya akbaru. Akbaru, kubro. Nah, tatro artinya berturut-turut. Datang berturut-turut. Berturut-turut. Agna fi'il madi. Agna agnaan artinya tidak butuh atau kaya. Zakka yuzaki artinya mensucikan. Awa yuwi. Nah, artinya melindungi atau memberi tumpangan. Adhara, bentuk jamak dari adro. Al-adro'u artinya gadis atau perawan, jamaknya adhara. Istad'a fi'il madi, dari wazan istaf'ala, artinya mengundang atau menghendaki ya. Istad'a, istad'a syai'a artinya menghendaki sesuatu. Ihtada, mendapatkan petunjuk. Aska yuski. Nah, aska yuski artinya menumbuhkan. Magzan, untuk isim zaman, isim akan, bagi goza yakzu, goza berperang. Sakro, bentuk mu'anas dari sakronu. Sakronu mudakarnya, sakronya mu'anas, yang mabuk. Hubaro, nama burung, burung hubaro. Nah, kecuali isim yang dan fiil yang berakhiran alif sebelumnya huruf ya, maka ditulis dalam bentuk ya bengkok. Alifnya ditulis dalam bentuk ya bengkok. Kenapa? Agar tidak tawalil amsal, tidak berkumpul dua bentuk huruf yang sama berturut-turut. Seperti ulya. Ulya di situ alif, berakhiran alif ya. Namun sebelum alif ada ya. Maka ditulis dalam bentuk alif berdiri. Kenapa? Karena kalau ditulis dalam bentuk alif bengkok sesuai kaidah akan ketemu dua bentuk ya. Jawaya, ulya artinya tinggi. Jawaya artinya pojok, jamak dari zawiyatun. Zawiyatun pojok. Kalau jawaya jamaknya dunia, yang rendah. Dunia bentuk mufrad, kalau jamaknya duna. Suraya, nama bintang, bintang suraya. Sajaya artinya tabiat, bentuk jamak. Istahya fi'il madi, malu. Ahya fi'il madi artinya menghidupkan. Nah, syahidnya untuk apa ini, alif yang terletak di urutan huruf ketiga atau lebih ya, alif yang terletak di urutan huruf ketiga atau lebih ditulis bengkok itu secara asal. Kecuali apa? Jika alif huruf ya, maka ditulis berdiri. Nah, itu. Nah, catatan, kata Yahya ditulis dalam bentuk alif matwiya bengkok jika sebagai nama atau isim, dan ditulis dalam bentuk alif berdiri Yahya jika sebagai fi'il mudhari'. 6. Ditulis tegak atau bengkok untuk membedakan antara isim dan fi'il. 6. Jadi kalau Yahya bentuknya alif bengkok untuk siapa, untuk apa ini? Nama. Yahya alif berdiri untuk fi'il. Nah, secara kaidah ditulis bengkok semua secara kaidah. Kenapa ditulis bengkok secara kaidah? Karena enggak, secara kaidah awal ditulis bengkok pertama karena lebih dari huruf ketiga. Lalu berubah menjadi alif berdiri. Kenapa? Karena sebelum alif ada ya, gitu kan? Nah, kemudian di sini ditulis bengkok dan berdiri. Karena apa? Untuk membedakan antara isim dan fi'il. Nah, yang terakhir 5. Yang kelima, isim dan fi'il surati. Sebentar, ada pertanyaan. Diulang apa? Di sini catatan kan seperti kata Yahya. Iya. Berbeda antara dia sebagai isim dan fi'il. Iya. Untuk kata lain yang serupa lainnya, selain dengan Yahya ini, apakah juga sama? Kalau ada untuk isim dan fi'il, bisa. Seperti Yahya di sini bisa untuk isim dan fi'il ya. 6. Contohnya apa? Salma itu isim. Isim. Mu'anas dari Salma itu Salmanu. Salmanu mudakar. Salman artinya yang selamat. Kalau Salma artinya sama, yang selamat, untuk mu'anasnya. 6. Nah, di situ Salma ditulis dalam bentuk alif bengkok karena letaknya menempati huruf lebih dari huruf ketiga. Kalau letaknya lebih dari huruf ketiga, maka ditulis alifnya bengkok. Nah, kalau letaknya di huruf ketiga, maka bisa ditulis bengkok, bisa ditulis berdiri. Jadi kaidah ya, kalau alif itu letaknya huruf ketiga, maka ditulis bengkok atau berdiri. Nah, yang akan kita baca ini sebentar lagi. Tapi kalau alif itu letaknya huruf keempat, lebih dari huruf ketiga, maka ditulis secara asal bengkok. Kecuali kalau sebelumnya huruf ya, sebelum huruf ya. 6. Contoh lain selain Yahya adalah dia. Yang Anda dapati di yang kami dapati baru Yahya. Di buku yang jadi rujukan-rujukan itu yang kami dapati Yahya. Biasanya kalau ada kata yang lain disebutkan. Karena mereka biasanya mencari kata-kata itu untuk dijadikan apa namanya? Penjelasan berkaitan dengan pembahasan. Nah, wa'alam mungkin ada, tapi yang kami dapati cuma Yahya contohnya. Iya, ya silakan yang terakhir kelima. 5. Isim dan fi'il tsulatsi berjumlah 3 huruf. Ditulis dalam bentuk alif tegak jika alif berasal dari wawu, i'lal sorof wawu berubah menjadi alif seperti da'a berasal dari da'awa. Contohnya da'a, tala, goza, zaka, al-aso, al-hija, al-khoto, al-khuto, al-khuto, ar-riba. Nah, untuk alif yang terletak di huruf ketiga sekarang. Alif yang terletak di huruf ketiga, nah, itu ada dua bentuk. Pertama, bentuknya alif berdiri. Contohnya yang ini kita baca sekarang, da'a, artinya dia memanggil atau menyeru. Tala, dia membaca. Hoza, dia berperang. Zaka, zaka yasku, tumbuh. Aso, al-aso, tongkat. Al-hija, akal. Al-khuto, jamak dari khutwa. Al-khutwatu, jamaknya al-khuto. Ar-riba, artinya ziyada, tambahan atau riba. Nah, atau boleh dibaca ruba. Nah, kalau ruba untuk arti lain dari jamak dari robwa. Robwatun jamaknya ruba. Kalau riba jamak dari alo riba apa? Artinya aziyada, bentuk mufrad. Nah, syahidnya untuk alif yang terletak di huruf ketiga pada kata ditulis bisa berdiri bisa bengkok. Contoh ini yang berdiri, yang asalnya adalah wawu. Asalnya wawu ditulis berdiri. Karena terjadi i'lal sorof, i'lal sorfi, maka ditulis menjadi alif. Da'a asalnya da'awa. Tala dari talawa. Goza dari gozawa. Zaka dari zakawa. Al-aso dari al-asawu. Al-hija dari al-hijawu. Al-khuto dari al-khutawu. Ariba aribawu. Nah, itu ya. Jadi karena asalnya dia wawu, kemudian terjadi i'lal sorfi, ditulis menjadi alif. Maka alifnya ditulis dalam bentuk berdiri. Untuk apa? Untuk membedakan antara kata yang asalnya wawu sama ya. Untuk membedakan huruf yang asalnya wawu dan ya, dibedakan dalam bentuk tulisannya. Untuk yang asalnya wawu ditulis dalam bentuk wawu. Untuk yang asalnya ya ditulis dalam bentuk alif bengkok, seperti yang mau kita baca sekarang. Ya, silakan baca. Ditulis dalam bentuk alif bengkok atau ya jika alif berasal dari ya, seperti Roma asalnya Roma ya. Contohnya Masya, Hada, Baka, Jaro, Wala, Al-Fata, Al-Qura, Al-Huda, Al-Haso. Nam, aksantum. Nam, jika asal alif itu adalah ya, maka ditulis dalam bentuk alif bengkok. Karena alif bengkok sudah menyerupai ya. Iya kan? Bahkan dikatakan itu ya, cuman gak dikasih titik sehingga disebut dengan alif. Kalau dikasih titik jadi ya, titik dua ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya masya dari masaya, artinya dia berjalan. Hada dari hadaya, dia memberi petunjuk. Baka dari bakaya, dia menangis. Jaro dari jaroya, dia berjalan atau berlari. Nah, wala yali, nah, artinya datang setelahnya. Al-fata dari al-fatayu, wala dari walaya tadi. Kalau al-fatayu isim, al-fata ini isim, asalnya al-fatayu, pemuda. Al-qura, asalnya al-qurayu, jamak dari qaryatun, jamaknya qura. Al-huda isim, masdar al-huda, asalnya al-hudayu. Al-haso, jamak dari has, bentuk jamak dari hasotun. Hasotun mufrad, al-hasonya jamak atau isim jamak dia. Nah, al-haso, kalau haso artinya batu kerikil, kalau hasotun sebuah batu kerikil. Nah, syahidnya alif di sini menempati huruf ketiga pada kata, maka ditulis dalam bentuk bengkok ketika berasal dari ya. Ya, itu. Jadi kaidahnya diulang, untuk kat alif yang terletak di huruf ketiga, maka bisa ditulis alif berdiri, bisa ditulis alif bengkok, tergantung dari asal kata alif itu sendiri. Kalau asalnya wawu ditulis alif berdiri, kalau asalnya ya ditulis alif bengkok. Nah, dari mana kita mengetahui asal? Pada pembahasan berikutnya yang akan datang insyaallah. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau berasal dari ya ditulis bengkok. Nah, berikutnya boleh ditulis dua wajah. Boleh ditulis dalam bentuk alif atau ya. Jika alif lainah berasal dari wawu dan ya. Dan ini berlaku pada isim dan fiil yang datang dengan dua wajah. Seperti nama, maha, kana, soho, jasa, ya, atau ditulis atau dalam ditulis bentuk, dalam alif, bentuk bengkok. Alif bengkok. Bacaannya sama dengan yang tadi. Bacaannya nama, maha, kana, soho, jasa, adhuha, arroha. Enam. Aksantum. Ditulis dalam dua bentuk, dalam dua bentuk alif, bisa nama alifnya berdiri, bisa nama alifnya bengkok. Enam. Ketika ditulis alif berdiri, mudoreknya yanmu, ya. Yanmu kalau ditulis dalam alif bengkok, mudareknya mudareknya yanmi. Gitu ya. Jadi berpengaruh ke apa? Fi'il mudareknya. Pengaruhnya. Nama yanmu yang alifnya berdiri. Kalau alifnya bengkok, nama yanmi. Apa artinya? Tumbuh berkembang sama. Maha yamhu atau maha yamhi. Apa artinya? Menghapus. Kana yaknu atau kana yakni. Artinya menyebut secara sindiran, tidak terang-terangan. Sogo yasgu atau sogo yasgi. Artinya apa? Miring atau doyong. Jasa yajfu atau jasa yatfi. Apa artinya? Berlutut. Nah. Adduha atau alifnya bengkok, apa? Adduha alifnya bengkok atau berdiri. Kalau adduha alifnya bengkok kita baca adduhayu asalnya. Kalau alifnya berdiri adduhawu. Nah, juga arroha. Arrohaya, arrohayu atau arrohawu. Datang dalam dua wajah. Nah, maka ditulis dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk alif bengkok ataupun alif berdiri. Nah, alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang atau pertemuan besok insyaallah. Dan sepertinya satu pertemuan lagi selesai alif lajina ini. Insyaallah. Nah, ada pertanyaan? Ya, dikasih mic biar yang lain dengar. Pegang mic. Yang terakhir masuk. Untuk yang terakhir ketika yang mana yang boleh ditulis dalam bentuk alif maupun ya. Iya, yang boleh ditulis dalam bentuk alif atau ya yang terakhir. Ya, jika masuk dalam suatu kalimat. Jika masuk dalam kalimat, apakah sama dalam artian dari sisi arti ataupun yang lain? Sama, ya. Dari sisi arti yang lainnya sama. 6. Seperti kita membaca misalkan nama apa di situ ya, tumbuh apa sih, nama Muhammadun yang selain orang apa, kalau pohon misalnya sajarotun ya, namat berarti kasih tak marbuto kan, namat sajarotun. Nah, atau apa yang enggak ada tak marbutonya, tumbuh, yang nama artinya tumbuh. Nama Fa'run misalkan, nama Fa'run, tikus itu tumbuh, boleh ditulis dalam bentuk alif bengkok atau berdiri, artinya sama. Ya, artinya ada pertanyaan kalau masuk dalam kalimat bagaimana, berpengaruh nggak ke arti atau ke yang lainnya, nggak berpengaruh. 6. Bisa ditulis bengkok atau berdiri, pengaruhnya apa? Kepada masdar atau fi'il mudhari' yang mau kita pakai dari fi'il tersebut. Kalau misalkan antum mau menggunakan maful mutlaknya ketika memakai tulisan yang alifnya berdiri, berarti maful mutlaknya pakai wawu. Karena masdarnya biasanya keluar wawu. Misalkan nama Fa'run Namwan. Artinya apa? Nama Fa'run, nama fi'il madi, Fa'runnya fa'il, namwannya untuk masdarnya. Atau masdarnya kalau kita lihat di kamus mungkin bukan namwan, karena dia fi'ilnya fi'il lazim itu bukan fa'lan asalnya kan itu. Yang fa'lan untuk fi'il muta'addi. Nah, kita lihat apa sih masdarnya nama? Mungkin masdarnya bisa jadi numuwatan misal. Perlu lihat kamus ya. Nah, kita keluarkan masdar ini untuk maful mutlaknya. Mutlaknya katanya nanti ada ketemu wawu. Karena kita ngambil dari wawu sih. 6. Ya, kalau contohnya dalam perkara itu, atau kalau kita mau memakai fi'il mudhari'nya dari fi'il yang sama, dari fi'il yang madinya sama. Kalau yang alif berarti keluarkan mudhari'nya wawu, kalau yang ya keluarkan mudhari'nya bentuknya, kalau yang bengkok keluarkan mudhari'nya dalam bentuk ya. Ya itu seperti apa tadi, sogo yasgu atau sogo yasgi. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.